Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala al-mabawthi rahmatan lil alamin. Nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Baik. Ini sesi yang kelima dari pembahasan Kitab Al-Aqidah Al-Wasithiyah, kitab yang ke-12 dari program kuliah Mafatih Al-Ilm pada pertemuan pekan yang ke-36. Baik, kita berhenti pada pembahasan sebab-sebab penyimpangan atau sumber kesesatan di pembahasan takdir, sumber perkara yang bisa menyesatkan di pembahasan takdir. Iya, kita sudah sebutkan satu ya, mengkiaskan perbuatan Allah dengan perbuatan makhluk, sehingga apa yang baik di sudut makhluk, nah begitu pula yang harusnya berlaku pada Allah. Terus yang kedua tadi apa? Dari sumber kesesatan. Yang pertama tadi tidak mempertentangkan antara syariat dan apa? Takdir. Yang kedua tadi mengkiaskan. Yang ketiga tidak bisa membedakan antara irada kauniyah dan irada syariah. Baik. Pertanyaannya tadi masih berlanjut. Ya. Pada pertemuan sebelumnya saya terangkan ada 6 perbedaan antara irada kauniyah dan irada apa? Irada syariah. Baik, perbedaan yang pertama. Siapa yang bisa sebutkan? Baik, itu yang pertama. Kalau irada kauniyah itu kadang Allah mencintainya, meridainya, kadang Allah tidak mencintainya, tidak meridainya. Tapi kalau irada syariah itu pasti pada hal yang dicintai dan diridai oleh Allah. Yang kedua. Gimana? Kalau irada kauniyah itu pasti terjadi. Kalau irada syariah mungkin terjadi, mungkin tidak terjadi. Jelas ya? Allah tetapkan kekafiran Firaun, itu yang tetap. Allah inginkan orang-orang beriman. Semuanya beriman? Hah? Tidak semuanya beriman. Ada yang beriman, ada yang tidak beriman. Jelas ya? Baik, yang ketiga. Itu yang saya sebut tadi, yang kedua. Yang ketiga. Kalau irada kauniyah itu terkait dengan rububiyah Allah Subhanahu wa taala dan penciptaannya. Sedangkan irada syariah itu kaitannya dengan uluhiyah Allah Subhanahu wa taala dan syariatnya. Jelas ya? Baik, perbedaan yang keempat. Baik, irada kauniyah, dua jenis irada ini, kauniyah dan syariah, itu berkumpul pada orang yang apa? Orang yang taat. Iya. Jadi misalnya keimanan Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu, itu berkumpul dua, irada kauniyah dan irada syariah. Allah takdirkan seperti itu dan keimanan, Allah mencintainya. Kalau irada kauniyah itu bersendirian pada kekafiran orang kafir atau kemaksiatan orang yang bermaksiat. Iya. Misalnya kekafiran Firaun. Ke kekafiran Firaun itu iroda apa? Iroda kauniyah, Allah menghendakinya, iroda kauniyah. Baik. Iroda syariah itu bersendirian pada keimanan orang kafir. Allah menghendaki orang kafir beriman atau tidak? Hah? Iya, menghendakinya. Itu iroda apa? Syariah. Semua orang kafir pasti beriman? Tidak. Baik. Perbedaan yang kelima. Baru empat. Baik. Jadi iroda kauniyah itu muradifnya disebut masyiah, kehendak. Sedangkan iroda syariah itu terkait dengan apa? Terkait dengan mahabbah, kecintaan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Iya. Satu lagi yang keenam. Ya, baik, ini termasuk perbedaan yang penting ya. Kalau irada kauniyah itu dimaksudkan kepada selainnya. Allah menghendaki iblis kafir atau tidak? Hah? Iya, irada apa itu? Irada kauniyah. Maksudnya pada datnya supaya dia kafir gitu, atau ada hikmah di belakangnya? Itu ada hikmah, itulah dimaksudkan kepada selainnya namanya. Jelas ya, itu irada kauniyah. Kalau iroda syariah itu dimaksudkan pada datnya. Iya. Allah cinta di sholat, ketaatan, itu pada datnya memang Allah mencintainya. Itu iroda apa? Iroda syariah. Baik, jadi jelas ini ya. Tidak membedakan pembagian iroda ini. Ini pasti akan memasukkannya ke dalam jerat-jerat penyimpangan orang yang menyimpan di pembahasan takdir. Iya. Jadi kalau tahu perbedaan maka mudah di dalam menjawab syubhat-syubhat. Seperti syubhatnya Mu'tazilah tadi. Iya. Masa Allah menghendaki saya berzina? Iya. Dia pahami bahwa kehendak Allah itu pasti Allah cinta perbuatan apa? Perzinahan. Ini benar atau salah? Salah. Karena iroda di situ betul Allah menghendaki. Kita katakan iya. Allah irada di situ, masyiah. Tapi irada apa namanya? Irada kauniyah, bukan irada syariah. Jelas ya? Itu irada kauniyah. Jadi dengan pembagian-pembagian ini akan mudah seorang itu memahami maksud-maksud di dalam syariat. Baik. Kemudian yang keempat, dari sumber penyimpangan di pembahasan takdir yang menyebabkan seorang itu menyimpang di pembahasan takdir, apa yang disebut dengan pembahasan akal, masuknya akal di dalam tahsin dan takbih, masuknya akal di dalam menganggap baik atau menganggap buruk sesuatu. Iya. Baik. Nah, ini akal ini kalau dia masuk dalam hal itu sebab penyimpangan. Jadi apa yang dianggap baik oleh akalnya itulah yang baik. Apa yang dianggap buruk oleh akalnya itulah yang buruk. Jelas ya? Kalau orang-orang Qadariyah di sini, orang-orang Qadariyah, itu kaidah dasar mereka. Apa yang dianggap oleh akal itu yang baik. Apa yang dianggap baik oleh akal itu yang baik. Apa yang dianggap buruk oleh akal itu yang buruk. Kalau orang-orang Jabriyah, bagi mereka akal tidak ada urusannya. Perkara itu harus diterima semuanya. Baik buruk semuanya murni dari Allah. Jelas ya? Murni dari Allah, akal tidak ada ikut campur di situ. Tapi hati-hati ya, bahasa orang Jabriyah di sini lebih keren dari bahasanya orang-orang apa? Orang-orang Mu'tazilah. Kadang menipu. Iya. Dan ini dari kekeliruan tersembunyi, dan kadang sebagian ulama jatuh di dalam kekeliruan ini. Karena itu diingatkan kekeliruan terhadap Imam Asy-Syatibi rahimahullah tatkala beliau berkata, Al-hasanu ma hassanahu syari, wal-qabihu ma qabbahahu syari. Yang baik itu apa yang dianggap baik oleh syariat, dan yang buruk apa yang dianggap buruk oleh syariat. Maksudnya akal tidak ada ikut campur di dalamnya. Dan ini keliru ya. Ini madhabnya siapa? Jabriyah. Ini madhab Jabriyah. Jelas ya? Ahli sunnah itu mengatakan, jadi bahasanya kan kelihatan indah ya. Yang bagus apa yang dianggap bagus oleh syariat, yang buruk adalah apa yang dianggap buruk oleh syariat. Memang betul seperti itu. Tetapi orang Jabriyah maksudnya akal tidak ada andil. Kalau ahli sunnah seperti itu ucapannya, tapi dia tambah, akal itu bisa memahaminya. Bisa apa? Memahaminya. Iya. Jadi kalau orang-orang Qadariyah itu dia katakan akal yang berhukum mutlak. Apa yang dianggap baik oleh akal itu yang baik, apa yang dianggap buruk oleh akal itu yang buruk. Jelas ya? Tapi kalau orang Jabriyah sebaliknya, akal tidak ada ikut campur. Yang baik apa yang dianggap baik oleh syariat, yang buruk apa yang dianggap buruk oleh syariat. Jelas ya? Jadi ini kalimat ini diucapkan oleh sebagian ulama seperti Imam Syatibi rahimahullah, imam besar ya di banyak pembahasan. Tapi namanya hal-hal yang keliru itu masya Allah diingatkan oleh para ulama. Karena itu ada buku-buku yang menulis tentang beberapa kekeliruan akidah di dua kitab, di Al-Iqtisam dan di Al-Muwafaqat. Jelas ya? Dan ini di pembahasan-pembahasan detail memang, dan yang seperti ini diambil dari guru, bukan sekedar baca-baca saja. Ya, kalau dia cuma baca kitab Al-Muwafaqat, Al-Iqtisam, seakan-akan dia paham itu kaidah ahli sunnah, padahal sebenarnya itu bukan kaidah ahli sunnah. Makanya ucapan Imam Syafi'i itu tadi, kalau antum lihat itu ada di buku namanya Ilmu Usulul Bidah. Dia nukil di situ seakan-akan kaidah ahli sunnah, padahal itu kaidah orang-orang Jabriyah. Dan penulisnya mungkin tidak paham hal yang seperti itu. Jelas ya? Baik. Jadi kesimpulannya ini, akal kalau dia masuk di dalam menganggap baik sesuatu, yang baik apa yang dianggap bagus oleh akal, yang buruk apa yang dianggap buruk oleh akal, ini pasti dia menyimpang di pembahasan takdir. Sebab selalu ukurannya dengan apa? Dengan akalnya. Ya, jadi ahli sunnah itu pertengahan. Akal itu ada fungsinya. Kita diberi akal untuk berpikir, berakal. Tapi akal itu ada batasannya. Dan akal itu tidak bertentangan dengan dalil dari Al-Quran dan Sunnah. Jelas ya? Jadi apa yang diterangkan oleh dalil Al-Quran dan Sunnah, akal tunduk padanya dan bisa memahaminya. Ada hal yang akal tidak bisa sampai ke sana karena bukan ranah akal, misalnya, maka dia taslim, ya, menerima di dalamnya. Nah, itu global keyakinan ahli sunnah di dalam hal ini. Baik, ini yang keempat ya. Dan yang keempat ini memang agak detail ya, karena yang jatuh di dalam penyimpangan-penyimpangan di sini itu kadang orang-orang yang punya kegiatan di bidang ilmu. Iya, tapi ini salah satu dasarnya kenapa mereka menyimpang di situ. Makanya orang-orang yang belajar filsafat, orang-orang yang lebih mengedepankan mengedepankan bahasa mereka akal sehat ya, itu paling banyak keliru di berbagai pembahasan akidah. Iya, karena akal yang lurus itu tidak ada ukurannya. Dari mana dia tahu ukuran akalnya itu lurus, akalnya sehat? Dari mana dia tahu? Siapa yang menjaminnya? Ya, akal sehat itu kayak merek, dia sendiri yang menciptakan. Kayak sebuah produk, dia mencetaknya. Dari mana dia klaim akalnya yang sehat? Akal orang lain tidak sehat, kan begitu? Makanya akal sehat itu selalu diukur dengan timbangan Al-Quran dan Sunnah. Kapan dia tidak menyelisih Al-Quran dan Sunnah, itu akal sehat namanya. Itu akal sehat namanya. Baik. Yang kelima, dan ini yang terakhir, dari sebab penyimpangan di pembahasan takdir adalah al-khaut fi af'alillah wa'adamu taslim. Ya, larut di dalam membicarakan perbuatan Allah, tidak tunduk pada perbuatan dan ketentuan Allah. Jadi kalau Allah menakdirkan suatu, berbuat suatu, selalu dia tanya, kenapa begini, kenapa begitu. Iya. Jelas ya? Tidak ada ketundukan. Dan ini na'udzubillah, ini sebab kesesatan. Bahkan ini adalah sebab kesesatan seluruh kelompok yang pernah menyimpang. Karena itu kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, di ta'iyah beliau tentang takdir, wa aslu dhalalil khalqi min kulli firqatin huwal khawdu fi fi'lil ilahi bi illati fa innahumu lam yafhamu hikmatan lahu fasaru ala naw'in minal jahiliyati. Itu dua bait syair ya, di qasidah beliau, ta'iyah tentang takdir. Ini bait-bait syair tentang takdir, tapi urutannya bukan di sini. Urutan kedua. Jelas ya? Itu pembahasan buku khusus terkait dengan takdir. Ya, kalau kita ingin bicara pembahasan taksil ilmi khusus tentang takdir, nah kita akan baca buku Syekhul Islam Ibnu Taimiyah itu. Qasidah beliau. Tentang takdir. Nah, itu dari keajaiban dunia. Jadi asal qasidah beliau ini, syair-syair ini, ada orang Majusi, apa namanya, ada orang kafir yang bertanya kepada beliau mengingkari takdir. Dia tanya dalam bentuk bait syair berakhiran ta syairnya. Maka Ibnu Taimiyah setelah mendengar pertanyaannya dalam bentuk syair, beliau duduk kemudian menulis jawaban. Orang menyangka beliau akan menulis jawaban dalam biasa, dalam konteks biasa. Ternyata beliau menulis lebih dari 100 bait syair bantahan untuk hal tersebut. Itulah ta'iyah Ibnu Taimiyah tentang takdir yang disebut di Majmu'ul Fatawa di jilid 8. Jelas ya? Dan dicetak khusus. Ya. Dicetak khusus dan ada syarahnya dari kalangan ulama dahulu maupun ulama belakangan. Baik. Dan itu yang diringkas oleh Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di, disyarah oleh beliau juga. Dan banyak diajarkan atau diajarkan oleh sejumlah ulama kita di masa ini. Baik, jadi kalau ingin mendalam di pembahasan takdir, kita baca buku itu. Itu lebih luas ya pembahasannya, lebih banyak cabang-cabang uraiannya. Baik, di dua bait syair tadi yang saya bacakan, Ibnu Taimiyah mengatakan, wa aslu dhalalil khalqi min kulli firqatin, dan sumber kesesatan manusia dari seluruh firqah, dari seluruh golongan, huwal khawdu fi fi'lil ilahi bi'illati, adalah larut membicarakan perbuatan Allah, apa ilahnya, apa sebabnya, apa hikmahnya, kenapa seperti itu. Iya. Nah, ini umumnya seperti itu. Kalau ada suatu tanya, apa hikmahnya. Ada sebagian manusia seakan-akan dia tidak mau berbuat sesuatu, tidak mau melakukan sesuatu kecuali kalau dia tahu hikmahnya. Iya. Dan ini keliru pada dasarnya, bertentangan dengan keislaman. Islam itu adalah sami'na wa ata'na. Kami mendengar dan kami taat. Dia tahu hikmahnya maupun dia tidak mengetahuinya, sama saja bagi. Cuma kalau dia tahu hikmahnya, itu dia tambah bersyukur kepada Allah. Ya, tambah ada kejelasan di pembahasan. Sebab hikmah itu penting ya. Hikmah itu mengetahui ilal hikmah, itu ada apa namanya, berbagai manfaatnya. Karena itu ada pembahasannya di ilmu usul fikih, ada pembahasannya apa namanya di ilmu syariat, ya, dari hikmah-hikmah itu. Baik, jadi hikmah itu kalau diketahui apa hikmahnya, alhamdulillah kita bersyukur. Tidak kita ketahui hikmahnya, itu tidak berubah keimanan dan keyakinan. Karena dasarnya umat Islam sami'na wa ata'na. Jelas ya? Baik, maka dari hal yang hendaknya dihindari, jangan masuk di dalam membicarakan apa hikmah perbuatan Allah, kenapa Allah berbuat seperti itu. Larut membicarakan dari perbuatan Allah subhanahu wa ta'ala. Baik, fa'innahumu lam yafhamu hikmatan lahu, sungguhnya mereka itu tidak paham hikmah Allah. Fasaru ala nau'in minal jahiliyati. Akhirnya karena larut membicarakan hikmah Allah, mereka tidak paham apa hikmahnya. Arti akhirnya mereka ya mirip dengan orang-orang jahiliyah. Jadi ada keserupaan akhirnya dengan sifatnya masyarakat jahiliyah di dalam hal tersebut. Ya, karena orang jahiliyah berkata, andai kata Allah berkehendak, ya kami tidak akan berbuat kesyirikan, kami dan ayah-ayah kami. Jelas ya? Jadi ini sok mengetahui hikmah. Ya, mereka ini. Akhirnya, jadi orang yang larut dalam membicarakan perbuatan Allah, ya padahal dia tidak tahu apa hikmahnya Allah di dalam hal tersebut. Ini bentuk dari bentuk jahiliyah, dari perkara jahiliyah. Baik, jadi ini lima sebab ya, lima sumber. Sengaja saya terangkan lima sumber ini, itu penting di pembahasan takdir. Ya, supaya kalau orang sudah tahu manusia itu jatuh di pembahasan takdir di sini, kita menghindarinya, jangan mendekati hal-hal yang seperti itu. Baik, yang terakhir dari pembahasan kita di kajian ini, dan ini saya tutup dengannya untuk pembahasan takdir, adalah penjelasan tentang buah dan manfaat di belakang keimanan kepada takdir Allah Subhanahu wa taala. Ya, dimaklumi ya, ini salah satu dari rukun iman yang enam. Tentunya di dalam keimanan kepada takdir ini terdapat manfaat-manfaat yang sangat besar. Ya. Manfaat yang sangat besar untuk seorang hamba. Baik, manfaat yang pertama adalah untuk menegakkan penghambaan kepada Allah. Dan ini dasar pokok. Menegakkan penghambaan kepada Allah. Karena memang kita diciptakan untuk beribadah. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Ya. Orang yang beriman kepada takdir dapat kebaikan, dia bersyukur. Dia dapat ujian, dia bersabar. Dia bersabar. Karena dia tahu semuanya sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan itu dia masuk di dalam berbagai jenjang penghambaan. Itu manfaat yang pertama. Manfaat yang kedua adalah tahqiqut tauhid. Tahqiq tauhid, yang memurnikan tauhid, realita, realisasi terhadap tauhid, wal khulus minasyirk, dan berlepas dari segala kesyirikan. Berlepas dari segala kesyirikan. Iya. Karena itu datang dari sebagian as-salaf, mereka katakan, Imam Ath-Thahawi mengatakan bahwa takdir itu adalah sirrullah fi khalqihi, rahasia Allah di tengah makhluknya. Dan telah datang dari Ibnu Abbas, beliau katakan bahwa keimanan kepada takdir nidhamut tauhid, itu nidhamnya, aturannya, apa namanya, tertib tauhid itu. Iya. Maka orang yang bertauhid itu pasti bagus keimanannya kepada takdir Allah Subhanahu wa taala. Dan keimanan kepada takdir ini akan membawa dia semakin baik di dalam tauhidnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian di antara manfaat keimanan kepada takdir adalah untuk menambah keimanan itu sendiri, menambah keimanan. Karena itu dalam Al-Qur'an dikatakan, "Wa may yu'min billahi yahdi qalbah." Siapa yang beriman kepada Allah, maka Allah akan beri hidayah ke hatinya. Siapa yang beriman kepada Allah, maka Allah akan beri hidayah kepada hatinya. Iya. Baik. Jadi dia akan bertambah keimanan. Semakin bagus dia di dalam keimanan kepada takdir, maka akan semakin baik pula tingkatan-tingkatan dan jenjangnya di dalam keimanan. Kemudian faedah yang keempat dari keimanan kepada takdir adalah tahqiq tawakkal. Ya, tawakkal yang benar itu, untuk mewujudkan tawakkal yang sebenarnya, itulah pembahasan takdir. Pembahasan takdir. Karena tawakkal itu ya adalah kesempurnaan seorang menyandarkan perkara kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itu adalah dasarnya dibangun di atas takdir. Diimani bahwa segala yang ditakdirkan, segala perkara yang terjadi itu adalah takdir dan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian yang kelima dari manfaat juga membuat seorang hamba itu punya rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Karena itu seorang hamba yang tahu segala sesuatu ditakdirkan dan seorang itu amalannya sesuai dengan takdirnya, maka dia khawatir kalau dia beramal jelek misalnya, dia sudah ditakdirkan menuju kepada kejelekan. Makanya dia berijtihad, bersungguh-sungguh beramal kebaikan. Dia punya rasa takut di dalam hal tersebut. Dia bersungguh-sungguh beramal kebaikan, selalu bertobat, beristighfar kepada Allah dari kekurangan, dari kekeliruan, menjauhi hal yang diharamkan dan tempat-tempat yang diharamkan tidak dia dekati. Iya. Kemudian dari manfaat juga keimanan kepada takdir, kekuatan harapan dan berbaik sangka kepada Allah. Kekuatan harapan, atau kita poinkan kekuatan harapan. Iya. Dia akan bagus berharapnya. Ya, seorang bekerja, berusaha, dia tahu bahwa yang menakdirkan itu adalah siapa? Adalah Allah. Makanya dia selalu berharap kepada Allah. Dan dia juga tidak perlu khawatir akan manusia. Sepanjang dia bergantung kepada Allah, berharap kepada-Nya, apa yang Allah tetapkan untuk dirinya, walaupun seluruh manusia berkumpul, tidak ada yang bisa menahan sesuatu itu untuk dirinya. Jelas ya? Sebagaimana sebaliknya, ya, kalau Allah menahan dia dari sesuatu, walaupun dia kerahkan seluruh manusia untuk membantunya, dia tidak akan mendapatkan hal tersebut. Jelas ya? Maka ini kadang sebagian anak muda ini, ya, itu terkait dengan keimanan kepada takdir juga. Ya, kau adalah salah satunya di dalam hidupku. Tidak berarti hidupku tanpa dirimu. Ya. Seakan-akan tidak ada perempuan sama sekali di atas muka bumi ini. Jelas ya? Nah, ini keimanan kepada takdir kadang dipermainkan oleh syaitan di situ. Iya. Baik. Jadi kekuatan harapan itu apabila ada, ya bagus pada seorang hamba. Maka itu insyaallah taala akan membawa dia kepada kebaikan. Kalau Allah menakdirkan untuk dia sesuatu, maka sesuatu itu akan datang kepadanya. Akan datang kepadanya dan dia akan dimudahkan ke sana. Tapi kalau Allah tidak menakdirkannya, walaupun seluruh manusia membantunya, dia tidak bisa untuk meraihnya. Kemudian di antara manfaat keimanan kepada takdir adalah berbaik sangka kepada Allah. Iya, berbaik sangka. Karena segala yang ditakdirkan itu ada hikmahnya di sisi Allah. Iya. Jadi kalau dia berbuat sesuatu, ini misalnya belum berhasil, banyak sangkaan baiknya itu masya Allah kepada Allah. Mungkin Allah menghendaki kebaikan untuk saya di sini. Iya. Sebagian orang mungkin kalau diberi kekayaan oleh Allah, dia banyak ujian dan cobaan di situ, bisa menyesatkan agamanya. Dan sebagian orang mungkin kalau dia dibuat fakir, mungkin bisa menjadi ujian dan cobaan baginya. Jelas ya? Baik, maka apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan untuknya, dia selalu berbaik sangka. Selalu berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun itu selalu di dalam kehidupannya. Kehidupannya berulang begini, berulang begitu. Itu terus misalnya selalu dialami. Dia tidak boleh ada suatu saat tidak berbaik sangka. Karena itu bagian dari keimanan kepada takdir. Ya, segala sesuatu sudah ditakdirkan. Ketika hal yang tidak enak di hatinya ini terjadi lagi, dia imani saja itu takdir, dia sudah dapat pahala. Dia sudah di pintu ibadah. Apalagi kebaikan kalau bukan yang seperti itu. Tapi kadang kebaikan itu seorang tidak menyadarinya. Bahwa Allah bukakan untuk dia kebaikan dari area yang tidak dia sangka-sangka. Jelas ya? Baik. Kemudian di antara manfaat keimanan kepada takdir adalah bersabar. Ya. Adalah membuat seorang itu lebih bersabar terhadap segala ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara manfaat keimanan kepada takdir adalah ridha terhadap segala ketentuan Allah. Ridha ini jenjang lebih tinggi ya, itu ridha. Dia ridha terhadap segala yang Allah Subhanahu wa taala takdirkan. Ya. Untuk diri. Baik. Dan di antara hal yang disebut oleh Syekhuna Syekh Mukbil rahimahullah dari manfaat keimanan kepada takdir, beliau punya satu buku ya, judulnya Sahihul Musnad fil Qadar. Sahihul Musnad tentang takdir. Dan di akhir bukunya beliau sebut dari manfaat-manfaat keimanan kepada takdir. Di antaranya memberi seorang itu keberanian, membuat seorang itu berani. Karena itu kata seorang penyair, illam tamut bisayfi man lam yamut bisayfi mata bighairihi ta'addadatil asbabu wal mautu wahidu. Kalau kamu tidak mati dengan pedang, atau siapa yang tidak mati dengan pedang, dia akan mati dengan sebab lain. Ya kan? Sebab-sebab kematian itu banyak, dan kematian cuma satu. Ya kalau dia tidak mati di dalam jihad misalnya, dalam ibadah, dalam ketaatan, tidak mati di ujung pedang, dia akan mati di atas ranjangnya, atau akan mati di jalanan, atau dia akan mati di mana saja. Kematian itu satu, sebabnya beraneka ragam, tapi kematian satu. Semuanya akan merasakan kematian. Makanya cari kematian yang paling bagus. Nah, kematian yang paling baik itu adalah kematian yang di jalan Allah. Kematian di jalan Allah. Apa saja yang di jalan Allah? Misalnya disyariatkan jihad dipimpin oleh pemerintah misalnya, ya dengan syarat yang benar di dalam syariat, mati di situ, maka itu mati di jalan Allah. Atau dia berdakwah di jalan Allah, menyampaikan kebaikan, lalu dia mati di atas dakwah itu, menyampaikan agama Allah, maka itu mati di jalan Allah. Jelas ya? Tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Maka ini dari bentuk keimanan kepada takdir. Bentuk keimanan kepada takdir. Dan dari manfaat keimanan kepada takdir juga adalah seorang itu selamat dari penyakit-penyakit hati. Ya, penyakit hati itu seperti hasad. Itu dari mana datangnya? Kurang keimanan kepada takdir. Jelas ya? Allah itu sudah membagi rezeki, membagi kehidupan di tengah manusia. Ya, nahnu qasamna bainahum ma'isyatahum. Kami membagi di tengah mereka kehidupan mereka. Jelas ya? Makanya keimanan kepada takdir itu penting, membuat hidup seseorang menjadi tenang, menjadi bahagia, selamat hatinya, tenteram hatinya. Sebab kalau penyakit-penyakit ini ada, subhanallah ya, dilihat sana berhasil, oh, mungkin dia di rumahnya lagi panas dingin dia. Ya, jelas ya, tetangganya misalnya ada yang beli mobil, dianya enggak bisa tidur semalaman. Ya. Nah, ini hal-hal yang mengganggu hati yang seperti ini. Jelas ya? Jadi keimanan kepada takdir itu indah sekali. Ya, dia pahami segala sesuatu dengan takdir Allah. Dengan takdir Allah, maka dia akan hidup dengan kehidupan yang paling baiknya. Akan selamat hatinya. Kemudian diantara manfaat keimanan kepada takdir adalah menyebabkan seseorang itu, seorang hamba itu kenal kadar dirinya. Dia kenal kadar dirinya. Kenal jati dirinya. Ya, dia hamba di bawah takdir dan pengaturan Allah. Kalau Allah menghendaki sesuatu, tidak ada yang bisa merubahnya. Maka dia tahu bahwa dirinya seorang hamba, seorang yang lemah, seorang yang fakir kepada Allah. Ya, selalu bergantung kepadanya. Tidak perlu dia bersombong terhadap apapun yang dia miliki, berupa harta, berupa ilmu, berupa kedudukan, berupa orang-orang. Ya, sebab semuanya itu ketentuan dan takdir Allah, kalau datang tidak ada yang bisa menolaknya. Jelas ya? Baik. Maka dia mengenal akan kadar dirinya. Dia mengenal akan kadar dirinya. Baik. Dan juga dari manfaat keimanan kepada takdir adalah membuat seorang itu semakin qanaah kepada Allah Subhanahu wa taala. Membantunya untuk qanaah. Ini kalau berbicara tentang qanaah. Kenapa seorang itu misalnya sulit qanaah? Nah, itu baik-baik aja dia ulas pembahasan takdir. Ya, maka itu akan membantu dia untuk qanaah di dalam kehidupan. Sebab dia tahu bahwa ajal itu sudah ditentukan, rezeki sudah ditentukan, segala sesuatu sudah dibagi, sudah selesai penakdirannya. Ya, kita akan membuat dia qanaah. Ya. Membuat dia qanaah terhadap apa yang didatangkan untuknya. Kemudian yang terakhir mungkin dari apa namanya? Keimanan kepada takdir ini, keimanan kepada takdir itu dari sebab seorang bisa membuka untuk dirinya pintu pahala yang besar dan pintu pengampunan. Pintu pahala yang besar dan pintu pengampunan. Iya. Orang yang beriman kepada takdir itu sudah didengarkan ya. bersyukur, ridha, sabar, qanaah, itu semuanya ibadah-ibadah ya. Ibadah-ibadah, husnudzan kepada Allah, khauf, raja, semuanya ibadah yang besar. Nah, itu sumber pahala semuanya. Sumber pahala. Ya, demikian pula seorang dengan keimanannya kepada takdir ini, dia lebih mampu berakhlak dengan akhlak yang mulia. Lebih mampu berakhlak dengan akhlak yang mulia. Kenapa seorang itu misalnya dia sulit untuk berinfak, sulit untuk dermawan? Ya, sulit untuk dermawan, mungkin ada sudut dari keimanan kepada takdir yang kurang pada dirinya. Jadi kalau dia perhatikan dengan baik, maka itu insya Allah Ta'ala akan membantu dia membuka untuk dirinya berbagai pintu kebaikan dan pintu ketaatan. Ya wallahu ta'ala alam. Baik, ini pembahasan setelahnya, pembahasan tentang iman ya. Dan ini mungkin pembahasan kita kaji di pertemuan yang akan datang. Ya. Ini dari masalah keimanan ini di pembahasan masa kini. Termasuk banyak ini juga ya, banyak masalah-masalah yang mungkin perlu kita kaji lebih mendalam. Semoga Allah mudahkan di pertemuan yang akan datang insyaallah taala. Ya masyaallah, banyak sekali pertanyaan ini. Baik. Bagaimana dengan konsep yang mengatakan qada dan qadar adalah hal yang beda? Qada sudah pasti seperti warna kulit, qadar masih bisa kita usahakan seperti dengan belajar kita dapat nilai baik. Ya, qada dan qadar itu dilihat penggunaannya. Kalau dia digunakan di tempat yang berbeda itu maknanya sama. Maknanya sama. Tapi kalau digunakan di tempat yang sama, maka qada itu maknanya sesuatu yang sudah terjadi, dan al-qadar itu sesuatu yang sedang terjadi. Jelas ya? Iya. Kalau pembagian yang disebut di sini, enggak tahu siapa yang mengucapkannya. Jadi pokoknya seorang itu di pembahasan-pembahasan, dia harus ada yang mendahuluinya. Ya, di dalam apa namanya? Kalimat-kalimat di pembahasan akidah itu kaidah. Jangan dia masuk di pembahasan akidah tidak ada dari ulama yang mendahulunya, dari para as-salaf yang mendahului dia. Sampai ulama belakangan pun kalau ada yang berucap sesuatu, dia cari siapa dari as-salaf yang mendahulunya. Baik, sebab pembahasan-pembahasan akidah itu sudah terang semuanya. Baik, ini kurang jelas ya pertanyaannya. Terkait dengan pencatatan takdir di alam rahim, bolehkah kita memperbanyak doa pada saat mengetahui istri kita hamil agar Allah menjadikan janin tersebut termasuk hamba Allah yang berbahagia dan dimasukkan ke dalam golongan penghuni surga? Nah, ini kenapa ada pertanyaan ini? Hah? Karena dianggap bertentangan antara syariat dan apa? Takdir. Ya, syariat memang kita diperintah banyak berdoa. Terus takdir janin ini tidak ada yang tahu apa yang ditakdirkan. Jelas ya? Ya, kita berdoa saja, doa kebaikan. Memang itu yang kita diperintah untuk berdoa. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Rabb kalian berkata, berdoalah kalian kepadaku, aku akan kabulkan untuk kalian. Kan begitu. Maka suatu hal yang dia berdoa bagus, diberi anugerah anak yang saleh. Para nabi saja berdoa, diberi keturunan yang saleh. Kan begitu. Ya. Jadi jangan, itulah tadi saya katakan, jangan mempertentangkan takdir dengan apa? dengan syariat. Itu pokok, harus selalu diingat. Baik, ini di luar tema ya. Pada saat waktu mustajabah, di antaranya waktu adzan dan qomat, bolehkah kita memperbanyak doa di dalam sholat rawatib pada saat setelah tasyahud, sebelum salam dan sebelum salam, dengan doa yang telah diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai ditegakkan iqamah, mengingat adanya keutamaan waktu mustajabah dalam tetap berdoa? Enggak apa-apa, justru bagus ya. Jadi dia gabungkan antara dua keutamaan, mustajabah antara adzan dan qomat, dan mustajabah pada saat sujud dan sebelum dia salam. Baik. Terkait hadis doa dapat merubah takdir. Apakah derajatnya sahih dimaksud merubah takdir itu, apakah terkait dengan takdir tahunan atau harian? Iya, hadisnya dikuatkan oleh sebagian ulama ya. Dan di atas kesahihan hadis tidak ada masalah di pembahasan. Karena itu kita diperintah untuk berdoa ya, menyambung silaturahmi. Jelas ya. Man ahabba ayyabussatallahu fi rizqihi wa yunsi'alahu fi atharihi falyasir rahimahu. Hadis Anas bin Malik riwayat Muslim. Siapa yang senang rezekinya dilapangkan, umurnya dipanjangkan, maka hendaknya dia sambung silaturahminya. Dia sambung silaturahminya. Jelas ya? Baik. Nah, ini kalau dikatakan merubah takdir, ya enggak ada masalah merubah takdir. Karena kita sudah sebutkan pencatatan takdir itu tadi ada berapa? Ada 5. Ya, jadi kalau terjadi perubahan di tangan malaikat yang di perut ibu itu terjadi perubahan, apa yang berubah di situ itu sudah berubah di mana? Itu sudah tercatat di Lauhul Mahfudz sebelumnya. Sudah tercatat di Lauhul Mahfudz sebelumnya. Yang seperti ini kan dari yang tahu. Iya. Makanya kalau kita kembali kepada kaidah itu tadi, al-jama baina syar' wal qadar, selalu mengkompromikan antara syariat dan apa? Takdir. Itu kan syariat semua, menyambung silaturahmi, berdoa, berbuat kebaikan, berberkah untuk manusia supaya dia diberkahi pada umurnya, pada rezekinya. Jelas ya? Kita tidak ada yang tahu apa yang ditakdirkan untuk kita. Iya. Baik. Kalaupun dia tahu misalnya umurnya dipanjangkan, berubah di tangan malaikat, dan itu sudah tercatat di Lauhul Mahfudz, apa manfaatnya bagi dia? Kan tidak ada manfaat yang berarti ya di dalam keimanan untuknya. Tapi kalau dia imani segala sesuatu sudah ditakdirkan, dia jalankan syariat, maka itu hal yang paling mudah di dalam kehidupan. Jika seorang pernah menzalimi orang kafir dan belum minta dihalalkan, kemudian dia berhasil sampai di kuantara, apakah kelab tetap dikisas dengan orang kafir tersebut? Ya, orang kafir kalau dia zalimi tetap datang menuntut. Yang menuntut itu bukan cuma muslim saja, siapa yang dia zalimi, termasuk orang kafir sekalipun. Kalau dia mendzalimi orang kafir, maka itu ada tuntutannya. Jelas ya? Karena itu kezaliman diberi nas umum. Iya. Adz-dzulmu dzulumat yaumil qiyamah. Kezaliman adalah kegelapan di atas kegelapan pada hari kiamat. Baik. Karena itu terhadap orang zalim, terhadap orang kafir pun tidak boleh kita berbuat zalim. Tidak boleh kita berbuat zalim. Orang kafir saja tidak boleh zalimi, apalagi seorang muslim. Ya, karena itu di pembahasan darah yang diharamkan itu ada 4. Darah seorang muslim, darah kafir dhimmi, darah kafir mu'ahad, dan darah kafir musta'mad. Ini 4 darah diharamkan di dalam syariat. 3 jenis darah ini darahnya orang apa? Orang kafir, karena terikat perjanjian dengan kita. Kalau dia di dalam negara ini, sama-sama orang kafir dalam negara, dilindungi oleh negara, penduduk negara, itu namanya kafir dhimmi. Kalau dia turis datang dari luar, itu namanya kafir musta'min. Kalau dia misalnya negara lain, ada hubungan bilateral dengan negara kita, maka itu namanya kafir mu'ahad, tidak boleh diganggu. Jelas ya? Itu konsekuensi dari perjanjian. Karena itu darahnya dijamin empat ini, tidak boleh, termasuk darah seorang muslim, iya, masuk di dalamnya. Baik. Karena itu adanya orang-orang yang sembarangan saja melakukan aksi-aksi peledakan, dianggap dirinya berjihad, itu bukan jihad, itu perbuatan jahat. Tidak ada jihad di dalam agama seperti itu. Jelas ya? Jihad itu adalah apa yang sesuai dengan syariat, bukan sesuai dengan hawa nafsu. Ada timbangan-timbangannya, ada aturan-aturannya. Nah, ini lihat ya, di pembahasan darah saya sudah tampak sekali. Karena itu kalau ada yang memuji peristiwa WTC itu 11 November itu, ya, kejadian di WTC itu, ada yang memuji itu perbuatan yang bagus, memberi jempol dan sebagainya, nah itu pasti orang menyimpan pemikirannya. Tidak ada orang-orang yang lurus pemikirannya memuji perbuatan itu. Jelas ya? Sebab pelakunya kalau dia orang Amerika, penduduk negeri misalnya, dia telah berbuat pengkhianatan. Hidup di dalam negara, dia ada perjanjian untuk tidak mengacaukan, dia berbuat apa? Kekacauan. Kalau dia dari orang luar masuk, konsekuensi masuk ketika distempel di bandara, itu namanya akad perjanjian untuk tidak membuat kerusuhan di dalam negara tersebut. Ini di atas semua takdir, dia adalah pengkhianat, melanggar perjanjian. Dan itu diharamkan di seluruh agama, bukan cuma di syariat Islam saja. Jelas ya? Makanya kalau terjadi kejadian-kejadian seperti itu, ada yang muji-muji, nah itu kelihatan itu. Ya, memang sebagian kejadian itu masya Allah ya, menampakkan mana yang emas asli, mana yang emas palsu. Ya, itu menampakkan. Baik. Sama kalau ada kejadian-kejadian yang membahayakan manusia, harusnya diingatkan. Ya, ada sebagian dai-dai, kalau kesalahan pemerintah masya Allah, baru terjadi jam 10 lewat 10, jam 10 lewat 15 dia sudah ada komentar. Ya. Tapi kalau terjadi kejadian yang membahayakan manusia, tidak ada komentarnya, mengingkari, memberi nasihat, memberi, jelas ya. Ini dari hal yang apa namanya, semoga Allah memberi hidayah kepada sebagian manusia. Ketika kita pernah berbuat zalim pada seseorang pada masa jahil dulu, dan orang kemudian sekarang menuntut ilmu dan bertobat dan ingin meminta dihalalkan, nama orang tersebut yang kita zalimi sudah terlebih dahulu meninggal, ya, apakah yang harus kita berbuat? Ya, yang diperbuat untuknya adalah dia bertobat kepada Allah dengan tobat yang nasuh, kemudian dia banyak mendoakan orang yang dia zalimi, banyak dia doakan, ya. Maka itu dari sebab yang menggugurkan dosa-dosa. Jadi menggugurkan dosa itu banyak ya, dari penggugur dosa. Kadang dia dihalalkan, kadang dia mendoakan kebaikan untuk orang tersebut, kadang dia lakukan amalan-amalan yang bisa mengganti kejelekan dengan kebaikan. Ganti kejelekan dengan kebaikan. Semoga Allah memberi taufik kepada semuanya. Apakah muslim yang berbuat zalim terhadap orang kafir tetap diberlakukan qisas? Bila ia, kebaikan yang mana oleh orang kafir tersebut dan dibagaimanakan? Iya. Ini qisas di hari kiamat ya maksudnya. Tapi kalau di dunia itu qisas terkait ada orang yang membunuh, kemudian dia diqisas dengan dibunuh juga, itu enggak ada ya. Itu lain hukumnya. Seorang muslim membunuh kafir, dia tidak boleh dibunuh gara-gara membunuh kafir. Dikasih sanksi, tapi bukan dalam bentuk apa? Dibunuh. Ya, tapi di hari kiamat, qisas itu siapapun yang dizalimi, itu ada kisosnya. Ya, yang menuntut bisa datang menuntut pada hari kiamat. Baik, terkait dia orang kafir, dia menuntut, tapi itu tidak bermanfaat untuknya. Tidak bermanfaat untuknya. Baik. Ada ke tempat yang bernama Al-A'raf. Ya. Namanya saya sudah surah dalam Al-Quran. Surah apa? Al-A'raf. Wa bainahuma hijab wa al-A'raf. Antara keduanya ada hijab, penduduk surga dan penduduk neraka. Itulah Al-A'raf namanya. Baik. Apa hukum sholat rawatib untuk musafir? Ya, tidak diketahui ya, Nabi SAW melakukan rawatib pada saat safarnya. Dan rawatib itu kalau dia sudah biasa lakukan di mukim, pada saat dia safar, rawatibnya tercatat. Berdasarkan hadith Abu Musa al-Asy'ari, riwayat Al-Bukhari, "Idza marida al-'abdu aw safara kutiba lahu ma kana ya'maluhu muqiman sahihan." Apabila seorang hamba itu sakit atau dia musafir, maka apa yang biasa dia lakukan begitu dia mukim atau ketika dia mukim atau ketika dia sehat, itu tetap tercatat pada saat dia sakit atau saat dia apa? Dia safar. Jelas ya? Tapi kalau misalnya seorang dia di safarnya ada renggang, ya. Misalnya sebagian kawan-kawan datang ke masjid ini dari luar kota, tidak ada keperluan untuk menjamak sholat, sholat duhur, sholat asar pada waktunya masing-masing. Dia ingin lakukan rawatib sebelum dan setelahnya, tidak ada masalah. Sebab dia bukan di posisi apa? Di posisi menjamak. Bukan di posisi menjamak. Ya, kalau dia ingin lakukan itu tidak ada masalah. Jelas ya? Baik. Apakah akibat dari perbuatan baik atau buruk kita juga sudah ketetapan Allah 50 ribu tahun sebelum diciptakan langit dan bumi? Ya, ini saya enggak tahu kenapa ditanyakan. Kan sudah ditentukan semua takdirnya. Apa yang dia lakukan, hasil dari yang dia lakukan, akibat yang dia lakukan, semuanya ada catatannya. Tidak ada luput dari takdir Allah Subhanahu wa taala. Memang pembahasan-pembahasan ilmu itu ya pentingnya selalu berulang. Makanya di kitab ini kita bahas masalah takdir. Berlalu kitab lain bahas lagi masalah takdir. Ya, mungkin saya ketika menjelaskannya, saya menerangkan sesuai dengan bahasa yang dipakai oleh penulis. Ada manfaat yang dijelaskan di sini tidak di kitab yang lain. Jelas ya? Apalagi kalau kita bahas kitab khusus terkait dengan takdir. Iya. Terkait dengan takdir. Nah, itu mungkin akan lebih banyak apa? Hal yang berlalu. Makanya ilmu itu seperti itu. Jadi ini selalu saya ingatkan ya, ini kita pembahasan dasar, ini membangun pondasi namanya. Membangun pondasi. Ya, kalau semua yang antum tanyakan ini ada hal-hal yang sebenarnya perlu pembahasan-pembahasan yang panjang. Ya, semuanya dijawab sekali, itu tidak cocok ya. Sebab kadar dan tema pertemuan kita ini adalah membangun pondasi ilmu. Membangun pondasi ilmu. Semoga Allah memberi taufik kepada semuanya. Baik. Pertanyaannya banyak sekali ya. Antum tanya terus gantian, saya tanya lagi. Ini ada dua pertanyaan untuk dua apa namanya? Orang yang menjawab. Tapi saya beri pertanyaan agak berat. Ya. Karena hadiahnya cuma dua. Baik, siapa yang bisa menyebutkan 7 kaidah ahli sunnah di pembahasan takdir? Silakan di belakang kamera. Hah? Yang pertama martabatul ilm. Yang kedua martabatul kitabah. Ketiga martabatul masyiah. Yang keempat martabatul khalq. Yang kelima, al-jama' bain asy-syarr wal qadar. Ya. Yang kelima, yang keenam, hamba itu punya irada dan kudrah, tapi Allah yang menciptakan mereka dan menciptakan kudrah dan irada mereka. Baik, yang ketujuh, itsbat al-hikmah bi aqdarillahi ta'ala. Baik. Silakan. Siapa yang bisa menyebutkan lima sebab penyimpangan di pembahasan takdir? Ya silakan. Yang pertama, mempertentangkan antara syariat dan takdir. Yang kedua, mengkiaskan perbuatan Allah dengan perbuatan makhluk. Yang ketiga, tidak membedakan antara irada kauniyah dan irada syariah. Yang keempat, ya, masuknya akal di dalam menganggap suatu itu baik maupun buruk. Yang kelima, maksudnya masuknya akal di situ akal apa? Murni ya, pakai akal tanpa ada bimbingan dari Al-Quran dan Sunnah. Baik, terus. Baik, larut di dalam membicarakan perbuatan Allah, tidak tunduk terhadap kehendak Allah. Baik. Silakan. Jazakumullah khairan. Baik, saya jawab 5 pertanyaan terakhir. Iya, subhanallah, saya apa namanya, kemarin dengar ada sebuah kisah dari disampaikan oleh guru kami Syekh Saleh Al-Utsaimin hafizahullah ta'ala. Jadi beliau, Syekh Saleh Al-Utsaimin ini dari keajaibannya di masa sekarang, ya, beliau kadang mengajar buku-buku itu ringkas dan cepat. Ya, pernah saya ikut doro beliau, dalam satu pekan diselesaikan 30 kitab. Dalam satu pekan. Ya. Setiap waktu sholat selesai satu kitab. Waktu sholat selesai satu kitab. Jadi 6 hari selesai 30 kitab. Ya, hari ketujuhnya itu acara khitam dari doro, penutupan. Jelas ya? Baik. Jadi sebenarnya kajian kita ini sebenarnya tergolong sudah santai. Ya. Ada sebagian masyayikh yang menyelesaikan kitab tauhid satu hari dia selesaikan. Kitab tauhid. Antum berapa majelis kemarin? Ya. Baik. Itu memang kadar ya. Jadi kalau semuanya paham bahasa Arab gampang ya. Ya, cuman jadi kalau syekh yang mengajarkan kitab satu hari itu, saya pernah belajar sama beliau kitab tauhid sampai selesai. Ya. Apa namanya? Beliau memang kuasai semua kitab tauhid. Beliau dikte fawaid kitab tauhid semuanya dari kepalanya, enggak pernah lihat buku. Ya, saya disuruh nulis saja. Suruh nulis. Ini ayat sisi pendalilan penulis begini. Ini ayat sisi pendalilan penulis begini. Ini ayat sisi pendalilan penulis begini. Dia ngerti semuanya. Cuma diberi seperti itu, hubungan antara ayat ini dengan bab. Ya, tapi dia enggak terangkan seluruh faedah yang ada di dalamnya. Jadi cepat memang selesai ya. Iya. Cepat selesainya. Jadi maksudnya Syekh Saleh Al-Utsaimin ini hafizahullah, beliau pernah menyebut bahwa ada seorang guru yang didatangi oleh seorang dai dari luar negeri. Dai ini datang ke Saudi untuk belajar. Dia sudah keluarkan biaya perjalanan besar, dia tinggalkan anak dan keluarganya, tinggalkan juga kegiatan dakwanya. Begitu dia datang ke Syekh ini bagus mengajar, banyak pelajaran. Cuman yang beliau ajarkan ya buku, kemudian takliknya sedikit sekali. sedikit beliau menta'alik. Jelas ya? Nah ini metode ya di kalangan sebagian ulama. Jangan dipahami si alim ini gak bisa berbicara panjang lebar. Nah itu kekeliruan di masa sekarang. Kalau di masa sekarang itu seorang yang hebat itu kalau bicaranya banyak. Enggak, seorang guru itu dia harus bisa mendudukkan segala sesuatu pada tempatnya. Ya, maka takliknya sedikit. Setelah jalan beberapa pekan, takliknya sedikit. Dia menganggap, wah ini saya sudah jauh-jauh dari negeri saya. Syekhnya bicaranya hemat sekali. Ya. Memberi komentar sedikit saja. Ya, kayaknya saya harus merubah rencana ini karena mungkin tidak sesuai dengan apa pengorbanan saya. Tapi sebelum dia pulang, ya Allah tunjukkan padanya suatu hal. Allah tunjukkan padanya suatu hal. Ada orang yang datang kepada syekh ini bertanya. Kemudian syekh menjawab pertanyaan tersebut dengan jawaban yang sangat ajaib. Betul-betul membuat takjub orang ini dari jawaban syekh tersebut. Baru dia sadar bahwa ilmu itu memang harus dituntut sedikit demi sedikit. Iya, gak bisa orang itu duduk sama guru, ya dia terus apa namanya langsung satu kali duduk, misalnya dia baca satu kitab langsung faedah di kitab itu 100% sudah diambil semua. Gak seperti itu. Abdullah bin Wahab itu mulazama kepada Imam Malik itu sekitar 20 tahun. Ya, atau lebih daripada itu saya enggak ini ya. Cuman disebutkan sebagian orang mengeritiknya, katanya dia di majelis ngantuk-ngantuk. Ya, kata para ulama dia ngantuk-ngantuk karena dia sudah dengar muwatta kepada Imam Malik enggak terhitung lagi jumlahnya. Jelas ya? Imamul Muzani dia baca risalah Imam Syafi'i 500 kali. 500 kali. Setiap kali dia baca beliau katakan setiap saya baca saya dapat faedah tidak ada di bacaan yang sebelumnya. Iya. Tidak dibacaan sebelumnya. Sufyan ibn Uyainah, beliau mulazama dengan gurunya Amr bin Dinar 20 tahun. Amr bin Dinar. Sampai kalau Amr bin Dinar begitu dia sudah tua, giginya sudah jatuh, mulutnya baru bergerak, Sufyan bin Uyainah sudah tahu dia mau berucap apa. Ya. Dia mau berucap apa. Tapi lamanya dia duduk. Nah, begitu orang-orang di masa dahulu ya. Kalau kita masya Allah terlalu pede masa ini. Baru selesai satu kitab, wah sudah saya Syekhul Islam. Ya. Sudah cukup dengan satu. Padahal kadang dia perlu duduk di banyak apa namanya, banyak hal. Sama di pembahasan ini, pembahasan takdir. Kadang kita di satu majelis ini, mungkin saya ada dua majelis ya di apa namanya, di Mafatihul Ilmin, ada di sini di Depok dan sekitarnya dan ada di Makassar dan sekitarnya. Jelas ya? Antum lihat aja rekaman-rekaman itu. Itu di antara dua majelis itu ada faedah-faedah ada di sini, tidak ada di sana, ada di sana, tidak ada di sini. Iya. Karena ketika menghadirkan, mungkin ada hal-hal yang apa namanya hadir di sini, saya ingat di sini saya sampaikan, di sana saya ingat di sana saya sampaikan. Kan begitu di proses penyampaiannya. Ya. Makanya ilmu itu seperti itu keadaannya. Jadi perlu memang diketahui. Dan saya sebut tadi ya dari guru itu tadi yang Kitabut Tauhid itu beliau tahu saya di Indonesia apa, saya punya pondok pesantren dan seterusnya. Bersama dengan itu duduk saya diminta untuk membaca buku-buku itu tadi. Mulai dari Qawaidul Arba'ah, Thalathatul Usul, Kitabut Tauhid, Kashfus Syubhat, Fadlul Islam, itu semuanya saya baca dalam beberapa hari. Dalam beberapa hari. Ya, karena memang ilmu itu seperti itu. Dan saya pernah sebut ya bahwa Syekh Shalal Fauzan pernah ke Madinah daurah. Dan itu selama yang saya tahu baru satu kali beliau daurah di Masjid Nabawi. Iya. Menyelesaikan satu kitab. Kitab apa yang beliau ajarkan? Thalathatul Usul. Yang kita sudah kaji. Yang hadir di situ ulama-ulama besarnya pun hadir. Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad pun hadir duduk di situ. Ini ulama yang mungkin apa namanya dari sudut umur beliau lebih tua ya dari Syekh Shalal Fauzan, tapi dari sudut senioritas di mahat ilmi itu yang pertama kali atau di kuliah di Jamitul Imam, angkatan pertama itu Syekh Shalal Fauzan, angkatan kedua Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad. Itu Syekh Shalal Fauzan sendiri yang cerita. Jelas ya? Jadi maksudnya bahwa para ulama itu punya perhatian dan sangat menghormati sekali terkait dengan ilmu. Paling tidak ada orang yang mengajarkan tauhid, dia duduk di situ, itu dia memperbanyak barisan ahli sunnah saja, itu dia sudah dapat pahala. Apalagi ini pembahasan akidah yang memang harus selalu apa? Selalu diingatkan. Dan ada pembahasan-pembahasan akidah itu apa namanya? Tercatat dengan, terukir dengan sangat kuat di hati, ya, di ucapan sebagian guru. Padahal dia sudah dengar pada guru yang lain, tapi di berukir dengan sangat kuat di hatinya di ucapan seorang guru. Ya, itu dari manfaat-manfaat. Seorang itu duduk dan selalu dia ulang, dia tidak apa namanya menganggap kecil sebuah permasalahan, dan kalau ada yang dia pelajari, dia serius untuk selalu mengulanginya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberi taufik kepada semuanya. Wallahu taala ala. Baik, kayaknya waktunya sudah habis ya. Ya. Mudah-mudahan apa yang kita dengarkan di kajian ini ada manfaatnya untuk semuanya, dan saya mohon maaf atas segala macam kekurangan. Wallahu taala alam. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.